Itulah baru saja kita mendengar kalimat iftitahiyah, kata pembuka dari Syekhina Al-Walid Salim bin Abdullah bin Muhris Abi Anwar hafizahullahu ta'ala, yang mana kalimat ini beliau rekam dan beliau kirim kepada ana sepekan yang lalu, yang kemudian ana minta izin kepada beliau untuk disiarkan terlebih dahulu melalui siaran radio sebelum disebarkan audio ini secara umum. Maka beliau pun mengizinkannya. Maka kita laksanakan siaran tersebut secara telekonferensi, yakni yang sering disebut dengan acara telekonferensi pada malam hari ini. Dan perlu diketahui bahwa Syekhina Salim bin Abdullah bin Muhris itu pernah hadir ke Indonesia 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu pada daurah pertama kali di Indonesia. Dan beliau juga menyampaikan durus dan muhadharah, dan ana juga termasuk yang hadir di pelajaran beliau. Walillahilhamd. Maka malam hari ini kita terjemahkan al-kalimah al-iftitahiyah yang beliau sampaikan.